Tangan pegel, kaki pegel, semua pegel. Pakai apa ya Kak Agnes? Pakai Protein Cream, selalu ada untuk membantu redakan pegal. Tuh dia udah tahu. Iya dong, bukan cuma itu lagi. Protein Cream selalu ada untuk atasi capek, pegal, dan nyeri otot juga loh. Wah hebat, dia tahu lagi. Iya dong. Jadi capek, pegal, dan nyeri otot semua bisa pakai Protein Cream. Iya, Protein Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal, capek, dan nyeri otot. Tuh. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Tidak lengket tanpa bekas. Protein Cream juga menjadi nomor 1 dalam penjualan di Indonesia berdasarkan data Nielsen. Tuh kan. Karenanya selalu sedia Protein Cream. Bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Kalau yang ngomong ke Agnes mau, selalu percaya deh. Sekali lagi ya, selalu ada Protein Cream. Bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot.